Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-24 dari bulan Rabi'inil Awal 1441 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 20 November 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau mengatakan inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairun, ketika beliau menukilkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayyul muslimina khairun, muslim apa yang terbaik, muslim bagaimana yang terbaik, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muslim yang terbaik adalah seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya, lebih khususnya kejelekan lisan dan tangannya dari kezaliman kepada muslim yang lainnya. Kezaliman lisannya, begitu pula kezaliman tangannya. Dan telah kita sebutkan ikhwati fillah yarhamakumullah pada pertemuan terakhir mana yang terkandung dalam lafaz hadis ini dengan menukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau menyampaikan adanya perbedaan redaksi, perbedaan matan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya yang menunjukkan kepada kita perbedaan kejadian yang dimaksud. Jadi ada beberapa kejadian, pertanyaan-pertanyaan naik kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan hanya satu kali, dua kali beliau ditanya, tapi sering sekali, karena beliau alaihi salatu wasallam adalah marja, tempat kembalinya seluruh kaum muslimin ketika itu, seluruh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum ardhahum. Maka beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dijawab pula dengan jawaban-jawaban yang berbeda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tergantung keadaan orang-orang yang bertanya ketika itu. Maka pada redaksi yang pertama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan bahwa keislaman yang paling utama ada pada dua amalan soleh. Yang pertama it'amut ta'am, dan yang kedua adalah afsyus salam, memberikan makan kepada orang lain dan menyebarkan salam juga kepada orang lain. Maka pada yang hadis di hadapan kita ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan bahwa seorang muslim yang terbaik di dalam keislamannya, di dalam keimanannya, di dalam al-ihsan yang dia miliki adalah ketika dia bisa menahan kezaliman-kezaliman tangan dan kezaliman-kezaliman lisannya. Karena telah kita pelajari bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan-amalan al-ihsan. Jadi pada derajat yang ketiga seharusnya dia sudah menguasai arkanul Islam, dia sudah bersyahadat, dia sudah mengerjakan sholat lima waktu, dia sudah berpuasa di bulan Ramadan, dia sudah berzakat, apa itu zakatul mal atau zakatul fitr, kemudian dia sudah melakukan amalan-amalan yang berkaitan dengan Ka'bah al-Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musharrafah, apabila dia mampu sudah berhaji, maka sudah selesai dari arkanul Islam yang wajib-wajib ini, dia masuk kepada al-iman, masuk kepada derajat yang kedua sebagai seorang mukmin. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, ila akhiri al-arkan. Sudah dia beriman kepada Allah, beriman kepada rasulnya, beriman kepada Al-Qur'an dan yang seterusnya, sampai beriman kepada takdir baik yang dia senangi atau tidak dia senangi, maka dia diharuskan untuk mengerjakan amalan-amalan al-ihsan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa memberikan faedah kepada dirinya sendiri, yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang terakhir beberapa sifat al-mu'minun yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Mereka tegas di hadapan orang-orang kafir, akan tetapi sesama mukmin, sesama muslim, mereka adalah ruhama, saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli. Apabila ada seorang mukmin yang lainnya melakukan sebuah kekeliruan, terjatuh di dalam sebuah kesalahan, maka mereka tidak diam. Mereka ingin menasihati muslim-muslim tersebut yang lainnya, agar muslim-muslim yang lainnya tersebut bisa bersama-sama mereka masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berada di atas koridor Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini ternukil dari kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mereka senantiasa saling memberikan nasihat antara satu dengan yang lainnya, apalagi ketika salah seorang dari kalangan sahabat akan melakukan safar ataukah sebuah perjalanan jauh, maka temannya yang ditinggal tersebut akan memberikan wasiat dengan suratul asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Diberikan nasihat, diingatkan bahwa engkau yang akan pergi menuju perjalanan atau menuju satu tempat yang jauh, melakukan sebuah safar, ingatlah bahwa seluruh manusia berada di atas kerugian yang nyata, kecuali empat golongan yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan al-mu'minun, dan diwariskan oleh para at-tabi'in, diwariskan oleh atba'at tabi'in, diwariskan oleh a'immatus salaf sampai ke zaman kita sekarang. Kita diajarkan untuk peduli kepada muslim yang lainnya, kepada mukmin yang lainnya. Oleh karenanya kenapa ahlus sunnati wal jamaah, oleh karenanya kenapa ahlul haqqi wal jamaah tidak bisa diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah muslimin, kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan, kesyirikan-kesyirikan wal'iyadzubillah yang mereka kerjakan, yang mungkin sudah dianggap sebagai satu hal yang sangat-sangat biasa. Ahlul haq tidak diam, kenapa? Ruhama'u bainahum, karena mereka peduli dengan muslim yang lainnya. Mereka tidak ingin ada saudara-saudaranya sesama muslim dijilat oleh Allah Jalla Jalaluh dengan api nerakanya, diazab, diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesyirikan-kesyirikan atau kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka kerjakan. Adapun nasihat tersebut diterima ataukah tidak, maka dikembalikan ahlus sunnati wal jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila nasihat tersebut diterima, alhamdulillah. Apabila nasihat tersebut dianggap sebagai satu hal yang memojokkan, satu hal yang mengusik acara mereka, agenda mereka dan yang seterusnya, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa menyetir mereka, karena hidayah hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang beliau cintai alaihi salatu wassalam. Begitu pula telah kita sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yang menunjukkan tentang sifatul mu'minin, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yang semakna dengan ayat yang sebelumnya. Mereka tunduk, tawadhu', saling rendah diri, tidak saling menyombongkan sesama mukmin, sesama muslim. Akan tetapi di hadapan orang-orang kafir, mereka tegas dan mereka bisa menampakkan inilah al-Islam, agama yang mulia, inilah akidah kami, inilah ajaran kami yang dibawa oleh Nabi kami, tidak seperti ajaran yang dibawa oleh orang-orang baru yang penuh dengan kesesatan dan kekufuran. Wal'iyadzubillah. Ini sikap seorang mukmin dan muslim di hadapan orang-orang kufar. Ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk melengkapi faedah dari apa yang telah kita sebutkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa muslim yang terbaik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah yang bisa menjaga tangan dan lisannya dari gangguan kepada muslim yang lainnya. Yang semakna dengan ini adalah sebuah hadis yang datang dari riwayat Al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Begitu pula Al-Imam Al-Hakim alaihi rahmatullah di dalam Al-Mustadrak dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wal mu'minu man aminahun nas." Seorang mukmin adalah seorang mukmin yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Singkat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi menggambarkan bagaimana seorang mukmin yang hakiki. Al mu'min man aminahun nas. Seorang mukmin yang hakiki, yang benar-benar beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar da'awa, bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan, kami beriman kepada Allah, kami mencintai Rasul, kami mencintai Nabi, para sahabat dan yang seterusnya, akan tetapi ketika para sahabat dijatuhkan kredibilitasnya, harga dirinya, mereka diam, seakan-akan tidak ada hal yang terjadi di hadapan mereka. Wal'iyadzubillah, ini pengakuan kosong, hanya ungkapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi mukmin yang hakiki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aminahun nas. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang mukmin yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Maka kita apabila ditakuti oleh orang lain, bukan berbangga, harusnya takut kok kita ditakuti oleh orang lain, kok orang lain lari dari kita. Padahal seorang mukmin yang hakiki di antara sifatnya, kata beliau alaihi salatu wassalam, adalah bisa memberikan rasa aman kepada orang lain. Mukmin fulan dengan mukmin allan ketika bertemu senang, tidak merasa tertekan, tidak merasa terzalimi, tidak merasa akan digibahi, tidak merasa akan diadu domba dan yang seterusnya, dia tenang dan senang bertemu dengan mukmin tersebut. Maka inilah seorang mukmin yang hakiki berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Begitu pula hadis yang kedua yang semakna dengan hadis ini datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, dan ternukil dari sahabat-sahabat yang lainnya seperti Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mengatakan, la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajara as-sayyi'at wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al muhajir, yang namanya muslim yang berhijrah, adalah man hajara as-sayyi'at, seorang muslim yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan yang dia miliki. Jadi seorang muslim itu seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita semua yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh akan pernah terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Akan ada sisi gelap pada diri kita. Maka disebut sebagai al-muhajir, seorang yang berhijrah dari jalan kegelapan menuju cahaya sunnah, dari jalan kezaliman, kebid'ahan, kesyirikan menuju cahaya sunnah, maka ini adalah hakikat dari al-muhajir, seorang yang berhijrah. Hakikatnya apa? Man hajara sayyi'at. Ketika orang tersebut meninggalkan semua sisi gelap yang pernah dia miliki, kejelekan-kejelekan yang pernah dia miliki, ditinggalkan oleh dia. Ini betul-betul namanya hijrah. Karena ikhwati fillah yarhamakumullah, sekarang-sekarang ini, apalagi zaman medsos yang luar biasa, televisi di mana-mana, dakwah sudah masuk juga ke ranah-ranah yang demikian, katanya wasailid dakwah dan yang seterusnya. Banyak kita saksikan mereka-mereka yang berhijrah, terutama dari kalangan-kalangan al-mumathilin, para artis dan yang semisal mereka. Akan tetapi kita lihat dengan miris, ternyata hijrah mereka tidak meninggalkan as-sayyi'at yang ada di sisi mereka. Muslim, mukmin, katanya muhajir, sudah berhijrah menuju cahaya sunnah. mengenal hadis-hadis Nabi, mengenal tafsir-tafsir Al-Quran. Akan tetapi ketika didapati kajian-kajian yang ada di sisi mereka, masih adanya al-ikhtilat, bercampur baur laki perempuan. Dari mana hijrahnya? Man hajara sayyi'at. Sementara al-ikhtilat, kalau kita bahas dari pembahasan-pembahasan para ulama, bahkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau mengkhabarkan fitnah yang terbesar, fitnah yang terbesar untuk kaum laki-laki Bani Adam adalah an-nisa, wanita. Bagaimana mungkin seorang yang berhijrah, seorang yang mengaji sunnah dalam tanda kutip, seorang yang mengenal dakwah dalam tanda kutip, ngaji akan tetapi posisinya berdampingan antara jemaah ar-rijal dengan jemaah an-nisa. Ini bukan hijrah namanya. Hijrah adalah man hajar sayyiat, yang benar-benar dia tinggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Dahulu dia orang yang mukhtalit, suka bercampur baur antara laki perempuan, bermain sinetron ini dan itu. Ketika dia hijrah, harusnya dia tinggalkan kejelekan-kejelekan itu. Harusnya dia tinggalkan ikhtilat demi ikhtilat. Harusnya dia benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, tidak cukup seorang muslim yang berhijrah hanya sekedar mengklaim, hanya sekedar mengaku, saya sudah berhijrah, saya sudah keluar dari sisi gelap saya sudah mengenal walhamdulillah Al-Quran wa sunnah. Akan tetapi prakteknya jauh panggang dari api. Maka sebuah syair dari kalangan Arab penting untuk kita ingat bersama. Kullu yadda'i waslan bilaila. Jadi ada seorang penyair yang mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang bisa mengaku bahwa aku adalah kekasihnya Laila, aku senang dengan Laila, aku cinta dengan Laila. Laila ini kembang desa, disukai oleh semua orang. Kullu yadda'i waslan bilaila. Semuanya mengaku, saya miliknya Laila, Laila sukanya sama saya, dan yang seterusnya. Akan tetapi yang membuktikan pernyataan-pernyataan, klaim demi klaim tersebut adalah Lailanya sendiri. Walakin la tuqirru lahu bidzak. Akan tetapi ternyata Lailanya tidak menganggap, si fulan saya tidak menyukai dia, si Alan bukan bahagian dari hidup saya, dan yang seterusnya. Akhirnya dimentahkan sendiri anggapan-anggapan dan klaim-klaim tersebut. Begitu pula dakwatus salafiyah. Dakwatus salafiyah ini sekarang sudah walhamdulillah mulai menyebar. Perlahan demi perlahan dakwatus sunnah dikenal oleh orang banyak. Walaupun dulunya adalah dakwah yang sangat menakutkan, mungkin dianggap sebagai mimik monster yang bisa memakan orang lain. Akan tetapi alhamdulillah dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, dakwatus sunnah alhamdulillah pelan-pelan tersebar di mana-mana. Akan tetapi karena dakwatus sunnah ini spesial, dakwatus salafiyah ini adalah satu hal yang luar biasa, akhirnya banyak orang yang ingin mendekat ke arah dakwatus salafiyah, dakwatus sunnah tersebut. Akhirnya mengklaim, kami bahagian dari dakwatus salafiyah, kami adalah pengajian sunnah, kami. Tapi tinggal dilihat, apakah salafiyah, apakah sunnah mengakui kecintaan-kecintaan mereka, mengakui klaim-klaim mereka ataukah tidak. Sama seperti halnya al-muhajir tadi, saya berhijrah, dan yang seterusnya dari pernyataan-pernyataan mereka. Fusaq al-muslimin, dulunya orang-orang fasik, akan tetapi karena zaman medsos yang luar biasa dijadikan mungkin sampai ke tingkatan ustaz pengajar, padahal fasik luar biasa. Akan tetapi klaim-klaim tersebut mudah dilontarkan oleh mereka, kami sudah berhijrah, dan yang seterusnya. Maka untuk melihat apakah hijrah bahagian dari mereka, tinggal lihat apakah mereka meninggalkan as-sayyi'at. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-muhajir man hajara as-sayyi'at. Hakikat seorang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kejelekan demi kejelekannya. Wal muslimu, dan hakikat seorang muslim, man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, atau man saliman nasa min lisanihi wa yadihi. Ketika seorang muslim itu bisa menjaga, bisa mengontrol tangannya, lisannya, untuk tidak mendzalimi, untuk tidak mengganggu orang lain sesama muslim. Ini hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan ternukil dari sahabat yang lainnya pula, yang menunjukkan kepada kita bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut sama maknanya dengan hadis ini. Ikhwati fillah yarakumullah, walhamdulillah kita telah selesai dari membahas secara global hadis yang telah kita bacakan. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Ibnu Jurayj annahu sami'a Abu Zubair radiyallahu ta'ala anhu ardah yaqul sami'tu Jabiran, atau alaihi rahmatullah yaqul sami'tu Jabiran yaqul, aku pernah mendengar sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Yaqul, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim adalah ketika muslimin yang lainnya merasa aman, bisa terselamatkan dari gangguan-gangguan lisannya, kezaliman-kezaliman lisannya, tajamnya lisan dia, begitu pula dari gangguan atau kezaliman tangannya. Jadi jangan kita ringan tangan, mudah memukul orang lain, menzalimi orang lain, begitu pula jangan mudah lisan kita ini menusuk harga diri-harga diri, menjatuhkan kredibilitas-kredibilitas orang-orang yang memiliki agama al-Islam. Maka harus kita jaga tajamnya lisan kita, harus kita jaga kezaliman tangan-tangan kita untuk tidak melakukan hal yang demikian. Begitu pula hadis yang berikutnya datang dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qultu, aku pernah mengatakan, ya Rasulullah. Jadi jelas pada hadis yang ini penanyanya, sang penanya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Akan kita sebutkan nama lengkap dari beliau. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul islami afdal, amalan Islam apa yang paling utama, amalan Islam apa yang paling mulia? Qal, beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wahai Abu Musa, Islam yang paling mulia adalah ketika seorang muslim bisa menjaga kejelekan lisan dan kejelekan tangannya, itu dia berikan kepada muslim-muslim yang lainnya. Kurang lebih sama redaksinya, matannya dengan hadis Jabir, begitu pula hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang sebelumnya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah, nama beliau adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim. Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Abdullah ibn Qais ibn Sulaim. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Harbin ibn Amir. Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Harbin ibn Amir. Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat mulia, bahkan beliau lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya, Abu Musa al-Ash'ari. Nama beliau adalah Abdullah ibn Qais ibn Sulaim ibn Harb ibn Amir. Nama ibu beliau adalah Dhabiyah bintu Wahab. Nama ibunda beliau adalah Dhabiyah bintu Wahbin. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anha, jadi ibunda beliau, masuk ke dalam Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah hijrah ke kota Al-Madinah. Jadi bukan orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam di kota Mekah, akan tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anha, yakni ibunda dari Abu Musa Al-Ash'ari, menerima akidah Nabi, menerima ajaran Al-Islam ketika beliau berada di kota Al-Madinah. Dan beliau pun radhiyallahu ta'ala anha, ibunda Abu Musa Al-Ash'ari, wafat ketika beliau berada di kota Al-Madinah. Keutamaan mereka-mereka yang meninggal ataukah wafat di kota Al-Madinah. Salah satunya seorang yang dikuburkan di pekuburan Baqi adalah sahabiyah yang mulia, ibunda Abu Musa Al-Ash'ari, yang bernama Dhabiyah bintu Wahbin. Karena setiap orang yang meninggal, setiap muslim yang meninggal di kota Al-Madinah pasti akan dimakamkan di pemakaman Baqi. Jadi mereka memiliki keutamaan untuk bisa satu tanah dengan deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, man istata'a ayyamuta fil madinah falyamut. Barang siapa yang bisa berusaha untuk wafat, meninggal di kota Al-Madinah, maka kerjakanlah usaha tersebut. Tinggal di sana atau yang semisalnya. Ini hasungan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan mereka-mereka yang wafat di kota Al-Madinah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu arda bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul islami afdal, Islam apa yang paling utama wahai Rasulullah? Sama redaksi jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam yang paling afdal yang ada di diri seorang muslim adalah ketika dia bisa menjaga tangan dan lisannya, kejelekan tangan dan lisannya dari orang lain. Begitu pula hadis yang berikutnya sama dengan redaksi yang kurang lebih, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina afdal fadzakara mithlahu. Hadis yang terakhir dari bab ini disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi pernah ditanya tentang keadaan seorang muslim yang paling utama. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Ketika seorang muslim bisa menjaga kezoliman tangannya, tidak dia berikan kepada orang lain, begitu pula ketajaman lisannya, tidak dia tancapkan kepada muslim yang lainnya. Tenang di dalam bersikap, tidak zalim, tidak suka mughibah, adu domba, namimah, dan yang seterusnya. Dan yang disebutkan oleh para ulama, ikhwati fillah ya rahimakumullah, termasuk dalam bab ini bukan hanya sesama muslim saudara. Yang lebih dari itu adalah keadaan rumah tangga seorang muslim, suami dengan istrinya. Harus mempraktekkan, merealisasikan hadis ini. Suami harus menyelamatkan tajamnya lisannya, ringannya tangannya atau kerasnya pukulannya atau kezalimannya kepada sang istri. Begitu pula sang istri tidak boleh mencaci suaminya, menzalimi suaminya dengan lisannya dan yang seterusnya, mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya walaupun itu adalah tabiat dasar seorang istri. Akan tetapi harus dijaga agar menjadi muslim yang hakiki, muslimah yang benar-benar dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hubungan yang lainnya antara anak dengan orang tuanya dan yang seterusnya dari hubungan sesama muslim. Jadi jangan kita sempitkan pemahaman kita, muslim dengan muslim yang lainnya ini hanya saya dengan tetangga, hanya saya dengan si fulan dari kerabat saya, hanya saya dengan si alan dari teman duduk saya dan yang seterusnya. Jangan. Akan tetapi kita harus memahami hadis ini secara luas. Orang-orang muslim yang berada di sekitar kita, apalagi keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, harus benar-benar terjaga kezaliman-kezaliman lisan dan tangan kita dari ucapan-ucapan yang menusuk hati mereka dan pukulan-pukulan atau kezaliman-kezaliman tangan-tangan kita kepada mereka, orang-orang yang mendapatkan perlakuan khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena khususnya keluarga, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka perlakuan khusus yang Allah hasung, yang Allah anjurkan kepada para aba, kepala-kepala keluarga untuk bisa benar-benar menjadi seorang muslim yang hakiki, menjaga kezaliman tangannya, menjaga tajamnya lisannya, teruntuk mereka selaku keluarga-keluarga dekat yang ada di sisi kepala keluarga tersebut. Dan berlaku pula bagi orang-orang yang muslim yang lainnya sesuai dengan apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah kita telah menyelesaikan makna secara global dari bab yang ke-16 dan biidznillah taala kita akan masuk kepada bab yang baru. Bab yang ke-17 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, babu bayani khisalin manittasafa bihinna wajada halawatul iman. Bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang penjelasan khisalin, sifat-sifat. Yang mana sifat-sifat tersebut manittasafa bihin, orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat berikut ini, wajada halawatul iman, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Nanti akan dibahas oleh para ulama, manisnya keimanan itu apakah dimaknai secara hissi, secara realita, ataukah secara maknawi. Artinya apa? Artinya apakah keimanan yang manis tersebut bisa kita rasakan, benar-benar kita rasakan, ataukah hanya sekedar makna yang bisa diketahui tanpa bisa dirasakan secara realita, tanpa bisa dirasakan secara hissi oleh seorang mukmin. Insyaallah taala akan kita bahas pembahasannya dari kalam para ulama. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah bi sanadihi an Anas, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi alaihi salatu wasallam qaal, beliau bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatul iman. Ada tiga sifat. Apabila seorang bersifat dengan tiga sifat tersebut, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Dia akan merasakan manisnya keimanan. Karena keimanan ini memang bertingkat-tingkat. Ada keimanan yang naqis, ada keimanan yang kurang, ada keimanan yang pertengahan, ada keimanan yang sempurna. Bahkan seorang yang wal'iyadzubillah melakukan perampokan, melakukan perjudian, melakukan zina dan yang seterusnya, dihukumi oleh Nabi SAW sebagai seorang mukmin. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bermudah-mudahan untuk mengeluarkan seorang dari dairatul mukmin, lingkaran keimanan. Oh, dia sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, kafir. Oh, dia sudah berjudi, kafir. Oh, dia sudah berzina, kafir. Dia sudah minum khamar, kafir. Dan yang seterusnya. Begitu pula pemerintah, penguasa, dia, mereka sudah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, kafir, taghut. Akhirnya melakukan aksi bom bunuh diri untuk mencelakakan mereka-mereka tersebut yang dianggap sebagai al-kuffar wal iyadzu billah. Ini pemahaman yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat berbahaya, radikal. Padahal seorang mukmin yang dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, atau sebelumnya la yasriku sariq, hina yasriku wa huwa mukmin. Seorang pencuri, seorang perampok, ketika dia melakukan aksinya, dihukumi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin, dia dalam kondisi masih beriman, tapi apa? Mukmin yang naqisul iman, keimanannya masih di bawah. Tidak pada pertengahan, tidak pula pada di atas. Begitu pula la yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang yang berzina, ketika dia berzina, dia masih dihukumi dalam Islam, masih terhukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai seorang mukmin. Jadi bukan karena kabirah min kabairid dzunub, dosa besar dikerjakan berarti dia kafir. La, ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat keliru. Maka di sana al-iman mutafawitun, bertingkat-tingkat. Ada yang rendah, ada yang pertengahan, ada yang di atas. Nah, ini yang dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di atas, yang sempurna, muslimun mukminul iman, mukminul kamilul iman, mukmin yang keimanannya kamil, sempurna. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang mukmin sempurna keimanannya, dia akan bersifat dengan tiga sifat yang akan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan dengan hal tersebut mereka bisa merasakan halawah. Halawah itu artinya manisnya keimanan. Yang pertama kata beliau, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sifat yang pertama adalah ketika seorang mukmin menjadikan, adalah ketika seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, paling dia cintai. Seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai, bukan lebih ya, paling dia cintai, mimma siwahuma, daripada keduanya. Ini sifat yang pertama, seorang mukmin yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam lebih kecintaannya daripada kedua orang tuanya, lebih daripada kecintaan dia kepada anak keturunannya, lebih daripada kecintaan dia kepada istrinya, lebih daripada kecintaan dia kepada kerabat-kerabatnya, dan yang seterusnya dari makhluk-makhluk yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di sekitarnya. Yang paling dia cintai, yang paling mukmin tersebut cintai, sehingga dia bisa merasakan kamilul iman, iman yang sempurna, bahkan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, dia jadikan Allah dan Rasulnya dua zat atau dua perkara yang paling dicintai, zat Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya bukan hanya sekedar pengakuan, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, seperti yang telah kita sebutkan. Karena terlalu banyak ad-da'wah, terlalu banyak pengakuan demi pengakuan sekarang, perlu dipraktekkan. Karena mencintai Allah dan Rasulnya, apalagi paling mencintai Allah dan Rasulnya, itu memiliki sekian konsekuensi. Di antara konsekuensi yang ada, ketika seorang mencintai Allah adalah mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan disebutkan oleh para imam, al-Imam An-Nawawi, al-Imam Qadhi Iyad, al-Imam Ibnu Hajar, al-Imam Ibnu Rajab, yang insyaallah taala akan kita nukilkan ucapan-ucapan mereka. Di antara ayat yang menunjukkan paling dicintainya Allah oleh seorang mukmin adalah ketika dia mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah," kalau seandainya kalian, kalau in kuntum, seandainya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ini yang diperintahkan untuk mengucapkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada kaum muslimin, kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ittabi'uni. Ayo ikuti aku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti orang-orang yang katanya dalam tanda kutip mencintai Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mengikuti jalan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, koridor Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam, perlu dipertanyakan dengan tanda tanya besar apakah benar-benar mereka mencintai Allah ataukah tidak. Begitu pula ketika seorang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga konsekuensinya. Jangan dianggap mencintai Rasul hanya sekedar merayakan maulid. Bahkan diambil sebuah kesimpulan, yang merayakan acara maulid berarti mencintai Nabi, yang tidak merayakan acara maulid berarti tidak mencintai Nabi. Satu bantahan kita, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkan dalilnya mana, ucapan Nabi mana yang mengatakan hal demikian. Para sahabat luar biasa kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah merayakan maulid. Berarti paling tidaknya mereka bukan menuduh hanya sekedar ahlu sunnah, bukan hanya sekedar menuduh wahabiyah kalau kata mereka, tapi menuduh para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Para sahabat enggak mencintai Nabi. Kalau kesimpulan mereka demikian karena para sahabat tidak merayakan maulid. Berarti kan kesimpulannya keliru, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita lihat orang-orang yang sehari-harinya dekat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merealisasikan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan Nabi akrimul liha, peliharalah, muliakanlah jenggot-jenggot kalian. Kita lihat dari kalangan kaum Aswaja, Asy'ari, Maturidi yang katanya madhab Imam Syafi'i tidak menumbuhkan jenggot-jenggot, tidak mengikram, tidak memuliakan jenggot-jenggot mereka. Berarti kan terbukti apakah mereka cinta kepada Allah ataukah tidak. Kalau mereka cinta kepada Allah pasti akan menumbuhkan jenggot-jenggot mereka, bukan diperolok. Kalau saya panjangkan jenggot nanti kayak tusuk sate dan yang seterusnya. Ucapan-ucapan istihza tidak pantas untuk dilakukan. Begitu pula sebahagian mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tapi anti dengan yang namanya at-tahdzir. Anti dengan yang namanya peringatan, enggak boleh, enggak usah kita usik kebid'ahan-kebid'ahan, enggak usah, sudah. Diam, biar kaum muslimin bersatu. Jangan usik kebid'ahan, sekte, kelompok ini, firqah ini dan itu, jangan. Biar kaum muslimin bersatu. Jangan sebarkan masalah tauhid. Sudah, kita bahas masalah fikih saja, masalah akhlak, bagaimana Nabi berakhlak, bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa, masalah-masalah far'iyah. Ini katanya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara konsekuensinya apa? Mengikuti jalurnya Rasul alaihi salatu wasallam. Nabi yang telah mengatakan kilabu ahlin nar. Nabi yang mengatakan kepada kaum Khawarij syarrul qatla tahta adimis sama, syarrul khalqi wal khaliqah. Tahdzir demi tahdzir, Nabi yang mengatakan kepada mereka kaum Al-Qadariyah, majus hadhil ummah, majusinya umat ini. Ini tahdzir dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan lebih dari itu, Al-Qur'anul Karim mentahdzir orang-orang munafiki. Al-Qur'anul Karim mentahdzir Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Kenapa Abu Lahab sampai ditahdzir oleh Allah Jalla Jalaluh? Karena Abu Lahab sudah enggak adab, galil adab kalau kata orang Arab. Enggak punya adab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di khalayak ramai. Di tengah-tengah bangsa Quraisy, Nabi memiliki sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wibawa untuk diikuti, akan tetapi diucapkan oleh Abu Lahab apa? Tabban laka ya Muhammad, dengan suara yang lantang. Celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'atana. Apa karena ini? Hanya karena perkara tauhid, hanya untuk meninggalkan alihah kami, sesembahan-sesembahan kami. Lantas engkau mengumpulkan kami di sini? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Nabi diam, enggak marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Penyabar beliau alaihi salatu wassalam, enggak marah. Kalau kita mungkin seperti itu, sudah ngamuk di tengah-tengah khalayak ramai, dihinakan, enggak sabar sebagian besar dari kita. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beda. Beliau manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabar. Siapa yang melaknat Abu Lahab akhirnya? Langsung turun ayat tabbat yada Abi Lahabin wa tab ila akhiril ayat. Satu ayat khusus mengabadikan tahdzir, peringatannya Allah kepada lancangnya Abu Lahab. Kok ya subhanallah, seorang yang mengaku berada di atas sunnah, berada di atas da'watus salafiyah, da'watus sunnah, anti, janganlah mentahdzir. Mereka itu memang ahlu tahdzir. Mereka itu orangnya bodoh-bodoh, mereka itu ini dan itu, tidak mau toleransi, tidak mau. Ya du'at, kemana manhaj, akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mentahdir sekian banyak sekte-sekte sesat. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini sifat yang pertama. Kemudian kata beliau alaihi salatu wasalam, sifat yang kedua, dengannya seorang bisa merasakan manisnya keimanan, wa ayyuhibbal mar'u la wa ayyuhibbal mar'a afwan wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sifat yang kedua adalah ketika seorang mukmin tersebut tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Dia cintai anak keturunannya, dia cintai istri-istrinya, dia cintai orang tuanya, dia cintai kerabatnya, siapapun dia cintai, satu poinnya, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasannya panjang. Tapi globalnya, apabila kerabat-kerabat tersebut, anak tersebut, istri tersebut tidak sejalan dengan jalannya Allah, tidak berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak jadi mencintai orang tersebut. Karena kecintaannya dibangun di atas lillah. Jadi selama anak-anaknya berada di atas ridha istiqamah, selama istrinya, selama orang tuanya berada di atas al-Islam, maka dia mencintai orang tuanya tersebut, kerabatnya tersebut, anak-anaknya tersebut. Dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wal'iyadzubillah orang tuanya kufur, anak-anaknya wal'iyadzubillah kufur, keturunannya wal'iyadzubillah kufur, istrinya wal'iyadzubillah kufur, maka tidak ada alasan untuk dia masih mencintai istri-istrinya. Tidak ada alasan untuk dia masih mencintai anak-anak keturunannya. Tidak ada alasan untuk dia masih mencintai orang tuanya wal'iyadzubillah. Kalau kufur keadaannya, keluar dari al-Islam, mengingkari zat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, batal keislamannya, enggak ada sama sekali alasan untuk tetap mencintainya. Sayang anak-anak saya yang telah saya didik sekian puluh tahun dan yang seterusnya, enggak ada. Kalau seperti itu berarti belum sempurna keimanannya. Kita jangan bayangkan ikhwati fillah yarhamakumullah, kemustahilan, ketidakmungkinan perbedaan akidah antara suami dengan istri. Jangan kita anggap remeh. Muslim ketika dia berhadapan dengan seorang muslimah, bersanding dengan seorang muslimah, alhamdulillah dia dapat seorang muslimah, jangan merasa aman. Dia atau istrinya akan terus berada di atas koridor Islam sampai wafat. Hati-hati. Pelajaran-pelajaran para salaf, para nabi yang telah lalu menunjukkan kepada kita berbedanya akidah seorang suami dengan istrinya. Kurang apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan terhadap keadaan Fir'aun dan istrinya. Fir'aun kufurnya luar biasa. Istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah radhiyallahu taala anha, yang dijamin akan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, mukminahnya luar biasa, thaiahnya luar biasa. Jadi betul-betul berbenturan antara positif dengan negatif. Betul-betul kutub utara dengan selatan, enggak ada mirip-miripnya sama sekali. Tapi pasangan suami istri, pasangan suami istri. Bahkan Asia sampai diancam, kalau engkau tidak mau beriman kepada Tuhan dalam tanda kutip, yakni kepada Fir'aun, aku akan siksa kamu, aku akan azab kamu, aku akan ini dan itu. Dipersilahkan oleh Asia, persilahkan wahai suamiku, dipersilahkan. Maka kita jangan merasa aman. Oh pasangan kita muslimah, oh pasangan kita mukminah, oh pasangan kita salafiyah, alhamdulillah sudah berhijab, berniqab, bercadar, alhamdulillah. Syukuri, tapi jangan sampai kebablasan. Syukuri, minta keistiqamahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebablasan gimana? Jangan sampai kebablasan dan merasa aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala. Istri saya sudah berhijab, sudah bercadar, sudah aman dari fitnah. Nah, belum tentu. Ini fitnah ini masih banyak yang akan kita hadapi. Kita harus banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyamul fitan luar biasa di hadapan kita, masih banyak yang harus kita lewati. Bagaimana fitnah demi fitnah akan terus ada. Badiru bil amali fitanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo bersegera untuk beramal karena fitnah itu akan terus datang. Jangan merasa aman. Insyaallah saya akan wafat dalam keadaan Islam. Insyaallah saya akan wafat dalam keadaan salafi. Insyaallah istri saya akan wafat dalam keadaan salafiyah. Belum tentu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, jangan sampai merasa aman. Dan kalau ternyata sudah menjadi salafiyah, mukminah, muslimah, alhamdulillah, kita cintai mereka lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kufur wal iyad billah, tidak ada unsur kecintaan sedikit pun yang kita berikan kepada mereka. Jangan dianggap unsur kecintaan ini lillah karena Allah Subhanahu wa taala artinya harus salafi. Berarti selain salafi tidak boleh kita cintai orang kita, orang tua kita yang masih awam. Mau dikemanakan? Jangan disempitkan pemahaman kita ketika memahami hadis ini. Insyaallah taala akan kita nukilkan dari perkataan Imam An-Nawawi ketika selesai menukilkan ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa lillah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, paling tidaknya dalam koridor Islam. Jadi selama muslim masih berada di atas jalur keislaman, mungkin masih jahil, mungkin masih belum mengetahui, diberikan uzur. Apalagi orang-orang tua yang sudah sepuh, kerabat-kerabat kita, kakak, adik, paman, bibi, dan yang seterusnya, diberikan uzur. Perlahan-lahan, bertahap, kita memberikan satu persatu apa yang kita fahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Selama tidak jatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan, penting untuk kita bermuamalah al-hasanah dengan mereka. Dan kita berhak untuk memiliki kecintaan kepada mereka selama mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita nukilkan syarah lebihnya, lebih luasnya dari ucapan para a'immah. Ini sifat yang kedua. Seorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ketiga yang terakhir yang dengannya kita menutup majelis pada malam hari ini biidznillah taala, wa ayyakraha ayya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min kama yakrahu ayyakdzafa ayyukdzafa finnar kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat yang ketiga yang dengannya seorang bisa merasakan manisnya keimanan, ayyakraha, dia benci, ayya'uda fil kufri, dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Karena enggak semua orang muslim terlahir sebagai muslim. Berapa banyak orang muslim yang terlahir sebagai seorang yang kufur. Kemudian di usia sekian, 10, 20 tahun dan yang seterusnya dia mu'allaf. Walhamdulillah. Maka orang-orang yang demikian, keadaannya dia tidak mau lagi masuk kepada akidah kekufuran, tidak mau lagi masuk kepada agama Nasraninya, tidak mau lagi masuk kepada agama Hindu, Buddha, dan yang seterusnya dari agama-agama kekufuran. Dia benci. Maka dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Ba'adaan anqadahullahu min. Setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Dia bergelimang dengan kesyirikan, bergelimang dengan kebid'ahan, diberikan cahaya sunnah, bersyukur, walhamdulillah. Dan dia benci. Dalam hatinya dia benci untuk kembali kepada kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Kembali kepada kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ini syarahnya, insyaAllah ta'ala akan kita nukilkan dari para al-ulama. Dulunya dia mungkin minum khamar, dulunya dia bermain wanita, dulunya ini dan itu. Dia benci, tidak mau lagi masuk kepada sisi-sisi gelap tersebut. Maka yang demikian dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan yang dia rasakan, hidayah yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Kama yakrahu ayyukdzafa finnar, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ingin, dia sama sekali enggan untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia enggak mau, benci ketika dia dizalimi, ketika dia dijerumuskan kepada api neraka, disungkurkan ke dalam api neraka oleh siapa? Oleh syaitan. Waswasah syaitan, syubhat syaitan, akhirnya bermaksiat lagi, akhirnya kembali kepada kekufuran lagi, wal'iyadzubillah, akhirnya kembali kepada kebid'ahan lagi, kesyirikan lagi, sebagaimana dia enggan dan tidak mau. Begitu pula dia sangat benci apabila dia akan dijerumuskan ke dalam an-nar, ke dalam api, yang mana api ini memiliki dua makna nantinya, api dunia dan api akhirat, ataukah neraka Allah, wal'iyadzubillah. Bidnillahi ta'ala, tiga sifat ini akan kita kupas satu persatu pada pertemuan yang berikutnya bidnillahi ta'ala, dan akan kita nukilkan bidnillah seperti apa yang kita sebutkan, apakah manisnya keimanan ini bisa dirasakan oleh seorang mukmin ataukah hanya sekedar makna yang bisa dia pelajari. Wallahu ta'ala alamu bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu ya ra'akumullah.